kita belajarnya itu, silahkan yang besok ujian belajar ya, jangan alasan karena ikut ngaji ini terus nilainya jelek. Jadi belajar yang serius biar cepat lulus. Siapa ngerti kalau sudah lulus ganti aku di sini wong ya. Kan enggak bisa terus-terusan saya di sini. Oke, saya akhiri sekian. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Faiz yang telah memberikan materi pada malam hari ini tentang dimensi aksiologi yang kedua, yaitu estetika. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi dapat kita resapi bersama dan dapat menjadikan ilmu yang berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ada informasi, mengundang kawan-kawan sekalian dalam ngaji filsafat Jawa ya. Kalau ini filsafat umum, kalau besok insya Allah ada filsafat Jawa, ngaji serat Jawa yang berjudul Serat Dewa Ruci bersama Mas Herman Ki Herman Sinung Jan Utama besok Minggu 12 Januari 2014 dimulai habis asar pukul 4 biasanya sampai malam. Sekali lagi bagi teman-teman yang kiranya tidak ada acara, kami sangat mengharapkan kehadiran kawan-kawan sekalian dalam ngaji serat Jawa tentang Serat Dewa Ruci Kidung karya Raden Tanojo bersama Ki Herman Sinung Jan Utama besok Minggu dimulai pukul 4 di Masjid Jenderal Sudirman. Demikian untuk informasinya, marilah kita tutup bersama ngaji filsafat pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari kami cukup sekian, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi besok hari Rabu di acara yang sama. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.